Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan mulai pada kajian kitab Ba'du Fawaid min Suratil Fatihah, beberapa pelajaran penting dari Surat Al-Fatihah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana kitab-kitab beliau yang lain, dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk peneladanan kepada kitab Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana surat-surat beliau kepada raja-raja kafir dimulai dengan basmalah. Demikian pula teladan para ulama dahulu seperti kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan hal itu dilakukan untuk mencari keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya, dan juga sebagai bentuk isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Baik. Kemudian qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala بعض فوائد من سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه الآيات الثلاث تضمنت ثلاث مسائل. Tiga ayat ini mulai dari الحمد لله رب العالمين kemudian الرحمن الرحيم Maliki Yaumiddin, terkandung di dalamnya tiga masalah atau tiga pembahasan, tiga pelajaran. Al-ayatul ula, pada ayat yang pertama, fiha al-mahabbah, pelajaran di dalamnya adalah tentang al-mahabbah, kecintaan, yaitu kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah mun'im, sebab Allah subhanahu wa ta'ala ialah yang memberikan kenikmatan. Wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi, dan yang memberikan kenikmatan itu dicintai sesuai dengan kadar kenikmatannya. Jadi pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang pertama dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala, kewajiban mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya al-mahabbah itu ibadah, ibadah qalbiyah. Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah, sebab Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkan nikmatnya kepada manusia. Oleh karena itu kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Atas apa kita memuji Allah? Atas nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini rahasia kenapa kita diperintahkan selalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin setiap hari minimal 17 kali dalam sehari, yaitu dalam salat 5 waktu. Demi untuk mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya itu tidak terbatas, begitu banyaknya sehingga tidak sanggup kita hitung. Sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan engkau menghitung satu nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Ini satu nikmat Allah, tidak akan sanggup kita hitung. Bagaimana lagi dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita? Tidak akan sanggup kita menghitungnya. Betapapun manusia berusaha mengukur kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dia tidak akan sanggup, karena tidak bisa dinilai nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan manusia. Karena begitu besarnya, begitu banyaknya, dan begitu agungnya nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmat duniawi, dan yang lebih penting dari itu adalah nikmat hidayah, nikmat iman dan Islam, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai gambaran betapa nikmat Allah itu sangat besar, sehingga hakikat kesyukuran kita tidak akan bisa memenuhi atau menyamai nikmat yang Allah berikan. Dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu kenikmatan kepada manusia, lalu dia mensyukuri kenikmatan tersebut dengan suatu ibadah, maka ibadah yang dia lakukan itu sendiri adalah sebuah nikmat. Kalau begitu, nikmat ibadah ini menuntut kesyukuran yang kedua. Lalu kesyukuran yang kedua itu adalah juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kesyukuran yang kedua membutuhkan kesyukuran yang ketiga, dan seterusnya, sehingga tidak ada habis-habisnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita syukuri secara hakikatnya. Oleh karena itu dikatakan, andaikan Allah Subhanahu wa taala mengadab seluruh makhluknya, baik para nabi dan rasul, para ahli-ahli ibadah, orang-orang saleh, maupun orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berdosa, maka Allah bukanlah zalim. Allah tidak zalim. Kenapa? Karena hakikatnya tidak ada yang mampu bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Karena bersyukurnya seseorang atas suatu nikmat adalah sebuah kenikmatan, sehingga membutuhkan kesyukuran yang berikutnya. Kesyukuran yang berikutnya itu pun suatu kenikmatan, dan membutuhkan kesyukuran yang berikutnya lagi. Ini tidak ada habis-habisnya. Sebab semua amalan-amalan ibadah dan kesyukuran yang bisa kita lakukan itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita selalu memuji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Allah dalam keadaan susah maupun sulit, dalam keadaan senang maupun sulit, dalam keadaan lapang maupun susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan mendapatkan kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin binikmatihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahi alladhi binikmatihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurna segala kebaikan. Sebaliknya, ketika Nabi SAW ditimpa suatu musibah, ditimpa hal yang menyulitkan, beliau tetap memuji Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Sebab hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya begitu luas dan begitu banyaknya. Sampai pun seorang hamba yang ditimpakan musibah itu suatu nikmat hakikatnya. Kalau seorang memahami dengan baik dan merenungi secara mendalam hakikat musibah, dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya nikmat. Sebab di balik musibah Allah menghapus dosa-dosa orang yang bersabar. Dan kesalahannya yang dia lakukan di dunia itu tidak lagi dibalas di akhirat. Karena kalau dibalas di akhirat, tidak ada yang mampu bersabar dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik dibalas di dunia. Dan orang mampu bersabar ketika dibalas di dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dan memberikan pahala yang tidak terbatas bagi orang yang ditimpa musibah lalu dia bersabar. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu diberi pahala tanpa batas. Jadi dalam kenikmatan dan dalam musibah hakikatnya sama-sama. Di situ mengandung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang sangat besar. Maka kita selalu memuji alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau begitu, wajib bagi kita mencintai Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Baik. Lalu kata beliau rahimahullahu taala, wal mahabbatu tanqasimu ila arba'ati anwa'. Dan kecintaan itu terbagi menjadi empat bentuk. Yang pertama, mahabbatun syirkiyah. Kecintaan yang merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang syirik. Wahumul ladzina qala Allah fihim, orang-orang yang pada mereka ada kecintaan syirik adalah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan keluar dari neraka. Menunjukkan bahwasannya ini merupakan kecintaan yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mati membawa kecintaan seperti ini, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan keluar dari neraka. Artinya mereka kafir. Kafir hanya karena masalah cinta. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka karena mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab cinta itu ibadah. Kalau seorang mempersekutukan Allah di dalam cinta, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia mati sebelum bertobat, dosanya tidak akan diampuni dan dia kekal di dalam neraka. Berdasarkan firman Allah, "Wa ma hum bi kharijina minan nar." Mereka tidak akan keluar dari neraka. Lalu seperti apa kesyirikan di dalam cinta ini? Bentuknya yang pertama, apabila seorang mencintai sesembahan selain Allah. Mencintai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syirik. Sebab bertentangan dengan makna kalimat la ilaha illallah. Dalam kalimat la ilaha terkandung bara, berlepas diri kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan berlepas diri itu di antara maknanya adalah membenci, bukan malah mencintai. Iya. Maka siapa yang mencintai sesembahan selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam kecintaan. Seperti kecintaan kepada patung-patung, kecintaan kepada dewa-dewi, kecintaan kepada syaitan, dan sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bentuk yang kedua, apabila seorang hamba mencintai makhluk dengan kadar yang sama sebagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini kesyirikan. Apabila seorang mencintai makhluk dengan kadar yang sama sebagaimana cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana lagi kalau dia lebih mencintai makhluk dibanding Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana lagi dengan orang yang lebih, yang orang yang mencintai makhluk saja tidak ada sedikit pun di dalam hatinya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diragukan lagi, ini merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-mahabbatu tsaniyah, bentuk kecintaan yang kedua, hubbul batil wa ahlih, mencintai kebatilan dan pelakunya. Wa bughdul haqqi wa ahlih, dan membenci al-haq, membenci kebenaran dan pengikut kebenaran. Wa hadhihi sifatul munafiqin, dan ini merupakan sifatnya orang-orang munafik. Baik. Ini bentuk kecintaan yang kedua. Apabila seorang mencintai kebatilan dan membenci para pengikut, dan mencintai para pengikut kebatilan tersebut, sebaliknya dia membenci kebenaran dan membenci para pengikut kebenaran tersebut. Maka ini mahabbatun muharramah, mahabbah yang haram. Apabila kebatilan itu bukan kesyirikan, tapi kalau kesyirikan, maka jadilah dia mahabbah syirkiyah. Demikian pula apabila seorang mencintai ahlul batil bukan karena kesyirikan yang ada pada mereka, maka ini mahabbah muharramah, yang diharamkan dalam syariat, tidak sampai pada kesyirikan. Tetapi kalau dia mencintai ahlul batil karena kekafiran yang mereka lakukan, karena kesyirikan yang mereka kerjakan, maka itu termasuk mahabbah syirkiyah, termasuk perbuatan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita rinci di dalam pembahasan nawaqidul Islam, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, barang siapa di antara kalian yang berkasih sayang dengan orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Demikian pula kalau seorang membenci kebenaran, maka ini termasuk kekufuran, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, man abgada, perkataan al-muallif rahimahullah ta'ala dalam nawaqidul Islam, man abgada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar, barang siapa yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, dia kafir. Berdasarkan firman Allah, dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, yang demikian itu mereka kafir karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah. Dzalika li'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus amalan-amalan mereka. Adapun membenci ahlul haq, membenci orang yang mengikuti kebenaran tersebut, maka sebagaimana telah kita rinci, kalau dia membenci karena kebenaran itu, maka dia kafir. Adapun membenci karena sesuatu yang lain seperti masalah duniawi, maka tidak sampai pada kekafiran, namun termasuk perbuatan yang sangat tercelah. Wa hadhihi sifatul munafiqin. Kata beliau rahimahullah, mencintai kebatilan dan pengikutnya dan membenci ahlul haq serta kebenaran yang ada pada mereka adalah sifat orang-orang munafik. Dan kemunafikan itu terbagi dua, an-nifaqul akbar dan an-nifaqul asghar. kemunafikan besar dan kemunafikan kecil. Kemunafikan besar yaitu apabila seseorang menyimpan kekafiran dalam hatinya dan menunjukkan keislaman. Sedangkan kemunafikan kecil adalah yang mengikuti sebagian sifat-sifat orang-orang munafik. Seperti apabila berkata dia dusta, apabila diberi amanat dia mengkhianati, dan apabila berjanji dia langgar janjinya. Demikian pula apabila seorang mencintai kebatilan dan pengikut-pengikut kebatilan, demikian pula membenci al-haq dan ahlul haq, bisa jadi masuk pada an-nifaqul akbar dan bisa jadi pada an-nifaqul asghar berdasarkan perincian yang sebelumnya. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, para pelaku kebid'ahan, sifat mereka membenci kebenaran atau membenci orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Seperti dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan rahimahullahu ta'ala, "Laisa fid dunya mubtari'un illa wa huwa yughdhilu ahli al-hadis." Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi, seorang pelaku bid'ah, kecuali dia membenci ahlul hadis, membenci ahlu sunnah, membenci pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya sebab mereka membenci ahlu sunnah, membenci ahlul hadis, karena ahlul hadis selalu mengalahkan mereka di dalam berhujjah. Ahlul hadis selalu membongkar kesesatan mereka, tidak membiarkan kaum muslimin tersesat dengan bid'ah-bid'ah mereka. Dengan apa? Dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka mereka tidak mungkin membenci secara langsung kalau dia masih muslim terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dibencilah orangnya. Sehingga kalau orangnya sudah dibenci, maka apa yang dia bawa tidak bisa diterima lagi. Sebab dia bukan orang yang terpercaya menurut mereka. Maka inilah sifat-sifat munafik ada pada diri pelaku kebid'ahan. Maka lihat diri kita. Kalau di dalam diri kita ada kebencian kepada orang-orang yang mengikuti sunnah, kepada orang-orang yang mengikuti generasi as-salafus salih, maka hati-hati. Jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan munafikin dalam umat ini. Karena membenci kebenaran dan membenci orang-orang yang menjalankan kebenaran tersebut. Al-mahabbatu tsalitsah, mahabbah yang ketiga, tabi'iyah, mahabbah tabi'iyah, yang merupakan tabiat manusia atau sifat dasar manusia. Wa hiya mahabbatul mali wal walad, yaitu kecintaan seseorang kepada harta dan anaknya. Ini sebagai contoh. Idza lam yashghal an ta'atillah wa lam tu'in 'ala maharimillah fahiya mubahah. Apabila kecintaan seseorang kepada hartanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada karib kerabatnya, tidak menyibukkan dia dari ketaatan kepada Allah atau menjerumuskan dia pada apa-apa yang diharamkan Allah, maka asalnya dia mubah, kecintaan yang mubah. Jadi kecintaan kita yang sifatnya sudah merupakan sifat dasar kita, mencintai harta, mencintai anak-anak, mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai suami, tidak boleh menyibukkan kita atau menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti wanita muslimah, jangan sampai kecintaannya kepada orang tuanya, lalu orang tuanya ingin dia bekerja di tempat ikhtilaf, atau dia membuka jilbabnya, karena saking cintanya pada orang tuanya, dia menuruti semua yang diinginkan orang tuanya, walaupun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kecintaan yang haram, bukan lagi mubah. Baik. Jangan sampai kecintaan suami pada seorang istri demi memenuhi kebutuhan istri, lalu dia menempuh jalan apa saja agar kebutuhan istrinya terpenuhi demi cinta. Maka ini adalah kecintaan yang menjerumuskan kepada perkara yang haram. Maka jadilah kecintaan itu kecintaan yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, "wa abna'ukum," dan anak-anak kalian, "wa ikhwanukum," dan saudara-saudara kalian, "wa azwajukum," dan istri-istri kalian, "wa ashiratukum," dan karib kerabat kalian, "wa amwalun iqtaraftumuha," dan harta-harta yang kalian usahakan, "wa tijaratun takhshawna kasadaha," dan perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, "wa masakinu tardawnaha," dan rumah-rumah kalian yang kalian sukai, "ahabba ilaikum," apabila itu lebih kalian cintai, "minallahi wa rasulih," dari Allah dan Rasulnya, "wa jihadin fi sabili," dan dari berjihad di jalannya, "fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih," maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab-Nya. "Wallahu la yahdil qaumal fasiqin," dan Allah tidak mencintai orang-orang yang fasik. Surat At-Taubah ayat ke-24. Jadi kecintaan kita yang sifatnya tabiat ini tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kecintaan kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa waladi wa min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian jadikan aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya sendiri, dibanding anaknya, dan dibanding seluruh manusia." Sampai suatu ketika sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri." Artinya dia lebih cintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Umar, sampai aku engkau jadikan lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Lalu kata Umar, "Al-an ya Rasulullah." Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dibanding diriku sendiri. Ini teladan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dituntut dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut dalam mencintai Rasulullah adalah lebih kita cintai beliau daripada orang tua kita sendiri, daripada anak-anak kita sendiri, bahkan dari seluruh manusia. Dan itu bermakna apabila keinginan orang-orang yang kita cintai bertentangan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dahulukan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan apa yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang dituntut dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kita mencintai Rasulullah hanya karena Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Dan Allah perintahkan kita mencintai beliau. Dan beliau adalah utusan Allah yang menjadi perantara untuk menyampaikan syariat kepada kita. Karena itu kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan karena beliau Muhammad anaknya Abdullah yang berasal dari suku Quraisy, tetapi karena beliau dicintai oleh Allah dan beliau adalah utusan Allah yang beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mahabbatur radiah. Dan kecintaan yang keempat, hubbu ahli tauhid wa bughdu ahli syirk. Mencintai ahli tauhid dan membenci ahli syirk. Mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir. Wa hiya awthaqu 'ural iman. Inilah ikatan keimanan yang paling kuat. Wa a'zamu ma ya'budu bihi al-'abdu rabbah. Dan ibadah yang paling besar yang dengannya seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, cinta kepada Allah merupakan ibadah. Demikian pula mencintai orang-orang yang beriman dan membenci orang-orang kafir merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia adalah awsaqu ural iman, ikatan keimanan yang paling kuat. Ini berdasarkan hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah." Ikatan keimanan yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah, demikian pula bermusuhan pula karena Allah. Artinya, kita tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah, dan kita tidak memusuhi seseorang kecuali karena Allah. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, dan cinta karena Allah, demikian pula benci karena Allah. Artinya, kecintaan kita kepada seseorang itu berdasarkan kecintaan Allah kepadanya. Ini maksudnya al-hubbu fillah wal-muwalatu fillah. Kecintaan kita kepada seseorang itu berdasarkan kecintaan Allah kepadanya. Demikian pula kebencian kita kepada seseorang berdasarkan kebencian Allah kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya kita mencintai seseorang berdasarkan kadar keimanannya, kadar ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan keimanan dan ketakwaan seseorang itu sangat berbanding lurus dengan ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu, orang yang paling beriman dan bertakwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah orang yang paling beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka merekalah yang paling kita cintai. Demikian pula para ulama harus lebih kita cintai dibanding seluruh manusia. Sebab ulama adalah orang yang paling berilmu, paling takut kepada Allah, paling beriman dan paling takwa kepada Allah. Maka termasuk kesalahan besar sebagian orang yang merasa hebat dengan ibadah yang mereka lakukan, bisa berdakwah keliling kesana kemari, lalu mau merendahkan ulama dengan alasan ulama tidak seperti mereka katanya, cuma duduk-duduk mengajar, cuma mengajarkan ta'lim, cuma duduk di kajian, tidak seperti mereka keliling kemana-mana. Ini termasuk kebodohan yang besar. Iya. Tetapi justru sebaliknya, ulama harus menjadi orang-orang yang paling kita cintai. Dan kalau orang sudah tidak suka pada ulama, maka dari mana dia mau mendapatkan ilmu? Dari orang-orang jahil. Dan ini yang terjadi pada mereka. Menjauhi majelis ulama, menjauhi para ulama, pewaris para nabi, lalu bergabung bersama orang-orang yang jahil, pada akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Oleh karena itu, kecintaan kita kepada seseorang harus berdasarkan kadar keimanan dan kesolehannya, dan berdasarkan ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran kalau orang yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan karib kerabat beliau, bukan anak beliau Fatimah, bukan anak beliau Ibrahim, bukan anak beliau Zainab, bukan pula istri-istri beliau Aisyah, Hafsah, Khadijah, Ummu Salamah dan sebagainya. Tetapi orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Sebab ulama seluruhnya sepakat Abu Bakar adalah orang yang paling baik di dalam umat Muhammad setelah beliau, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesuatu yang ada dalam hatinya berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lebih mencintai Abu Bakar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai Abu Bakar dibanding karib kerabat beliau sendiri, bahkan dibanding anak-anak dan istri-istri beliau. Sampai kata beliau dalam riwayat Bukhari, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Andaikan boleh aku jadikan manusia sebagai kekasih yang paling dicintai, maka Abu Bakar yang akan aku jadikan orang tersebut, kekasih tersebut. Menunjukkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar melebihi kepada yang lainnya. Baik. Demikian pula kita membenci manusia karena Allah membenci mereka. Allah membenci orang-orang kafir dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sepatutnya seorang muslim itu kemudian mencintai mereka. Harus juga membenci mereka. Demikian pula, apabila seorang muslim melakukan kebid'ahan, melakukan kemaksiatan, maka kita benci dia sesuai dengan kadar kebid'ahan dan kemaksiatan tersebut. Namun di satu sisi kita pun mencintainya sesuai dengan kadar keimanan dan kesolehannya. Jadi kesimpulannya, manusia itu menjadi tiga golongan dalam hal kita mencintai mereka. Yang pertama, kita cintai dengan sepenuhnya, tidak boleh ada kebencian sedikit pun, yaitu para nabi dan rasul, para ulama dan pengikut-pengikut mereka dengan baik. Maka kita cintai sepenuhnya. Yang kedua, kita benci sepenuhnya, tidak boleh ada kecintaan sedikit pun, yaitu orang-orang yang kafir atau orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ada yang kita benci di satu sisi dan kita cintai di sisi yang lain, yaitu orang-orang muslim yang melakukan dosa-dosa atau melakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Kita benci sesuai dengan kebid'ahan dan kemaksiatannya, namun kita cinta sesuai dengan keimanan dan kesolehannya. Baik. Ini beberapa faedah di dalam masalah mahabbah. Disebutkan faedah-faedah ini untuk menjelaskan kepada kita mahabbah itu termasuk bagian dari ibadah, bahkan ibadah yang besar. Dan mahabbah yang merupakan ibadah ini bisa menjadi sempurna dan bisa berkurang atau bisa hilang sama sekali dalam diri seseorang, sesuai dengan empat macam mahabbah, kecintaan yang dijelaskan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Ini diantara pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang pertama, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yakni kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dan tidak boleh menyekutukan Allah di dalam cinta, dan hendaklah kita menyempurnakan cinta kepada Allah dengan mencintai apa yang dicintai Allah, yaitu tauhid, yaitu kebenaran, sunnah, dan orang-orang yang menjalankannya. Sebaliknya, dengan membenci apa yang dibenci oleh Allah, yaitu perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan yang haram, dan orang-orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan yang haram tersebut. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian dari penjelasan tentang masalah mahabbah, kecintaan. Mudah-mudahan para pendengar Radio Da'wah Salafiyah banyak mengambil faedah, faedah dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang ingin bertanya, tinggal kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Bagi yang tidak memiliki handphone, bisa melalui surat yang dikirimkan ke Studio Radio Dakwah Salafiyah di Mahad An-Nur Al-Asari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Kecamatan Banyasari, Ciamis. Dan ini sudah ada yang pertanyaan yang masuk. Insyaallah, mudah-mudahan Ustaz diberikan kemudahan untuk memberikan penjelasan serta pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ini. Apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat dan salam kepada Rasulullah wa ba'd. Bismillah. Maaf Ustaz mau tanya, bagaimana azan sesuai sunnah dan bagaimana kalau azan dilakukan? Apa ada dasarnya? Contohnya dari salaf. Adakah praktik para ulama dalam mencontohkan kita cara azan? Ya, tentang melakukan azan ini dibenci oleh salaf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau membenci melakukan atau mendendangkan azan. Demikian pula Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Umm membenci azan dilakukan atau didendangkan. Adapun dari kalangan ulama muasirin, Syekh Muhammad bin Ibrahim juga Syekh Al-Faymin rahimahumullahu ta'ala itu menjelaskan bahwasannya minimal hukumnya makruh ya, kalau seorang memperpanjang dan melebihkan suara azan ya, dan mendendangkannya atau melakukannya. Dan kalau sampai merubah makna, maka hukumnya haram dan azannya tidak sah. Kalau sampai merubah makna ya, seperti orang yang memanjangkan Allahu Akbar ya, barnya dipanjangkan bar, ini merubah makna. Tadinya bermakna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sekarang bermakna Allah itu adalah gendang-gendang. Maka hukumnya haram dan azannya tidak sah. Jadi melakukan azan minimalnya makruh. Kalau sampai merubah makna, maka hukumnya haram dan azannya tidak sah. Ustaz mau tanya, apakah memakai kupluk itu tidak termasuk tasyabbuh kepada orang kafir? Terus hukum memakainya gimana? Yang dikatakan tasyabbuh kepada orang kafir apabila dia memakai pakaian yang khusus atau menjadi ciri khas orang-orang kafir. Baik. Nahdlatul ulama itu artinya apa? Kalau ada orang yang bilang NU itu nurut umum, artinya ikut kebanyakan orang, umumnya orang, apakah termasuk menghina ulama yang bisa menyebabkan kafir? Ya, sudah dimaklumi, nahdlatul ulama maksudnya adalah kebangkitan ulama. Ya, namun sebagaimana juga dimaklumi, seringkali nama tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun perkataan NU itu nurut umum, apakah itu termasuk menghina ulama? Ya. Kalau memang beneran ulama yang dia hina, maka dikembalikan kepada hukum menghina ulama. Kalau benar-benar ulama yang dia hina, nah, hukum menghina ulama itu ada dua. Kalau yang dia hina karena amalan kebaikan yang sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah yang dijalankan para ulama, maka kafir. Tetapi kalau yang dia hina itu hanya karena masalah pribadi misalkan, karena hal-hal yang bersifat duniawi, maka yang termasuk dosa besar namun tidak sampai pada kekafiran. Baik. Apakah hukum iqamah dengan speaker boleh atau tidak? Boleh saja kalau diperlukan. Itu bukan termasuk bid'ah, karena itu hanya sarana, bukan ibadah itu sendiri. Saya panen 1 tahun 2 kali. Panen pertama sudah masuk nisab. Kapan saya harus mengeluarkan zakatnya? Apakah menunggu panen berikutnya? Dan apakah yang sudah kepake buat makan, biaya sekolah, beli kendaraan dan beli sewa harus dihitung apabila mengeluarkan zakatnya? Kalau zakat pertanian, panennya itu ketika mengeluarkan zakatnya ketika dipanen langsung ya, tidak menunggu 1 tahun, tidak dipotong dengan biaya ini biaya itu sebab belum dipakai. Iya. Jadi begitu panen langsung dikeluarkan. Sebagaimana firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan tunaikanlah haknya pada hari dipanen. Itu untuk zakat pertanian. Iya. Baik. Pak Ustaz, mohon doanya agar dimudahkan dalam jual beli rumah. Kami bermaksud hijrah ke tempat yang lebih baik. Alhamdulillah, kalau sudah punya keinginan hijrah ke tempat yang lebih baik, ya, walaupun harus menjual rumah yang mungkin sudah ditinggali dari kecil, tidak apa-apa. Dan kita doakan, dan kita saling mendoakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan pertolongannya. Allahumma amin. Bolehkah memakai jam atau cincin di tangan kiri? Tidak ada larangan. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan, berdasarkan keumuman dalil, yang paling afdal dipakai di kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kata Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk selalu mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi. Baik ketika memakai sandal, bersisir, bertaharah, dan pada semua urusannya. Maka berdasarkan keumuman dalil, yang afdal dipakai di kanan. Baik. Rasulullah SAW ketika sholat memakai sandal di dalam masjid, apakah masjidnya masjid tanah bawahnya tidak memakai tembok? Ya, sudah dimaklumi, masjid Rasulullah SAW masjid tanah. Hanya saja, tidak ada dalil yang membedakan antara masjid tanah dan masjid yang memakai marmer. Dan Allah Maha tahu, masjid kelak akan memakai marmer. Apakah Allah tidak tahu? Kalaupun Rasulullah SAW tidak tahu, Allah tahu. Dan Allah tidak bedakan memakai sandal di masjid yang ada marmernya dan tidak. Iya. Hanya saja sebagaimana yang telah kita sampaikan, maka dalam menerapkan yang seperti ini, dilihat kondisi masyarakat. Kalau mereka memahami dengan baik sunnah tersebut, maka tidak apa-apa diamalkan. Tapi kalau mereka belum memahami, malah sebaliknya mereka memahami, kalau kita pakai sandal itu sebagai penghinaan kepada masjid, maka jangan dilakukan dulu, ditunda sampai mereka memahami dengan baik. Sayyid, wallahu a'lam. Tolong kasih tahu nama kitab yang dikaji sekarang. Ana mau ikut mengkaji melalui RDS. Siapa yang nanya ini? Ada orangnya di sini enggak? Kitabnya Ba'du Qawa'id min Suratil Fatihah, karya Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, dan bisa dikopi. Bisa dikopi kepada santri. Di salah satu masjid ada orang tua yang bawa anaknya dan sangat mengganggu. Karena kadang-kadang berteriak, bahkan lari-lari di depan orang yang salat. Bagaimana hukumnya? Hukumnya haram. Hukumnya haram membawa anak-anak dan mengganggu kaum muslimin yang sedang salat. Iya. Kalaulah sekedar mengganggu kekhusyukan pribadi itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi mengganggu kekhusyukan orang? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu bi hadrati ta'am wa lahu yudafi'uhu al-akhdathan." Tidak ada salatnya orang yang menahan dua orang yang ketika makanan telah dihidangkan, ya, jelaskan oleh para ulama, dan dia berselera dan menahan dua kotoran, yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Kenapa? Hikmahnya apa? Karena jelas mengganggu kekhusyukan. Ya. Sudah lapar banget, ingin makan, makanan sudah dihidangkan, lalu sholat. Jelas pikirannya akan terbayang kepada makanan. Dan akan terbayang agar sholat ini cepat-cepatlah yang selesai. Apalagi kalau sedang menahan buang angin misalkan, menahan kencing, tidak akan bisa khusyuk. Ini secara pribadi. Bagaimana lagi kalau mengganggu orang lain? Nabi SAW melarang orang yang makan bawang untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Tapi kalau seorang makan bawang, tidak boleh dia datang ke masjid. Kenapa? Dia mengganggu orang lain, baik manusia maupun malaikat. Kata Nabi SAW, fa innal malaikata ta'azza kama yata'azza minhu banu Adam. Sesungguhnya malaikat terganggu sebagaimana anak Adam juga terganggu. Ini cuma sekedar bau. Kalau cuma sekedar bau, mungkin orang satu saf yang menderita dengan baunya, atau orang yang di sampingnya saja. Bagaimana kalau satu masjid dia ganggu? Maka tentu lebih besar keharamannya. Nah, ini perhatikan, hati-hati. Iya. Jadi tidak boleh kita mau mengejar suatu kewajiban dengan melakukan sesuatu yang haram. Kalau memang terpaksa, nggak ada yang menjaga anak, ya sudah. Jangan memaksakan diri untuk sholat berjamaah dan harus mengganggu orang-orang di masjid. Dan hikmah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka umur 7 tahun. Pukul kalau tidak mau ketika mereka umur 10 tahun. Hikmahnya di situ kata para ulama, sebab umur 7 tahun itu biasanya sudah memajlis. Artinya dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau anak kecil ditegur malah semakin menjadi-jadi, artinya belum layak dibawa ke masjid. Iya. Ya memang, kalau memang dia diam-diam saja tidak mengganggu, tidak ada masalah. Walaupun belum sampai 7 tahun, belum memajlis, tapi terbukti ketika dibawa ke masjid dia tidak mengganggu, ya, maka tidak ada masalah. Kalau terbukti mengganggu kaum muslimin yang sedang sholat, ini jelas, ya, tidak dibolehkan di dalam syariat Islam. Walaupun mungkin seorang bisa beralasan, ah, saya nggak pernah ditegur sama orang lain. Ya, nggak pernah ditegur itu bukan berarti orang lain tidak senang. Ya, mungkin tidak enak saja mau menegur, ya, atau khawatir jangan sampai terjadi perselisihan. Jadi sadarlah sendiri. Iya. Jangan mengganggu kaum muslimin dengan membawa anak-anak ke masjid. Baik. Itu anak-anaknya memang anak-anak manis yang tidak suka mengganggu, maka tidak ada masalah. Baik. Jadi dibawa kalau dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang ini benar dan ini salah. Di sisi yang lain, masuknya anak-anak di saf itu memutus saf. Sama dengan tiang masjid. Dilarang kita membuat staf di antara tiang. Sama hukumnya dengan anak-anak yang belum balik ini. Belum mayyiz. Ya. Kalau sholat, penglihatannya ke kiri dan ke kanan. Ya, terkadang tidak berwudu. Ini memutus staf. Ya. Sehingga kata Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Abdul Al-Mar'i hafizahullah ta'ala ketika dawara di Jogja. Beliau bilang, kalau anak-anak ini mau dibawa ke masjid, maka diletakkan di paling ujung. Ya, ditaruh di saf yang paling ujung. Tahu paling ujung ya? Paling akhir maksudnya. Ya. Sehingga dia tidak memutus saf. Baik. Nah, ini tentunya kalau anak ini tidak mengganggu. Wallahu a'lam. Siapa sebenarnya Maulana Zakaria? Pengarang kitab Fadhail Akmal itu. Mungkin Pak Ustaz tahu dan asal usulnya dari mana? Saya tidak tahu. Saya tidak kenal. Cuma yang saya tahu dia dari India. Apakah binatang buas, singa, jaguar, macan, buaya dan lain-lain harus dibunuh karena membahayakan manusia? Kalau jelas membahayakan maka dibunuh. Kebun binatang hukumnya haram atau bagaimana? Karena di dalamnya memelihara jenis-jenis ular dan lain-lain. Binatang yang wajib dibunuh karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memelihara binatang yang membahayakan, ya, di antaranya ular, maka jelas tidak boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk dibunuh. Tapi tidak semua binatang yang ada di kebun binatang itu haram atau diperintahkan untuk dibunuh. Di daerah saya sudah biasa mengembala kambing dan mencari rumput di kebun orang lain. Bagaimana hukumnya? Kalau sudah biasa berarti sudah terjadi keridhaan antara sesama, maka tidak apa-apa insyaallah taala. Maaf, saya ingin tahu di situ setelah kajian dari Ustaz selesai ada bacaan ayat-ayat Al-Quran. Apakah dari santri yang di pondok atau kaset rekaman? Ya, kaset rekaman ya, bukan santri. Santrinya belajar lagi, setelah belajar ini belajar lagi. Saya bingung cari alasan untuk mengundurkan diri dari rombongan jamaah pembaca Yasin. Mohon solusinya Ustaz. Solusinya itu yang paling baik. Terus terang saja. Sampaikan apa yang menjadi pendapat kita. Kan kita diajarkan untuk saling menghormati pendapat orang lain. Demikian pula orang lain harus menghormati pendapat kita. Mohon maaf saja, katakan dengan terus terang, mohon maaf saya tidak bisa ikut acara ini karena ini bid'ah. Kalau dia masih membantah, ah ini kan bukan bid'ah, ya itu menurut pendapat Anda. Ya. Adapun pendapat saya itu bid'ah, jadi mohon maaf saja. Ini yang paling baik, terus terang. Biar pasti, biar mereka tahu apa sebabnya. Iya. Dan yang lebih bagus lagi, kalau kita bisa menjelaskan dengan ilmiah, dengan dalil-dalil, baik dari dalil Al-Quran wa Sunnah, atau bukan ditambahkan dengan dalil-dalil yang bisa dipahami oleh akalnya, bahwasanya itu bid'ah. Ini yang terbaik. Kalau kita bisa menjelaskan dengan dalil-dalil secara ilmiah, maka disinilah pentingnya menuntut ilmu, ya, agar bisa kita amalkan dan bisa kita dakwahkan. Iya. Kalaupun itu tidak bisa sama sekali, maka cari alasan. Ya. Mungkin pada saat diajak mengikuti kebid'ahan, carilah alasan. Ya. Mohon maaf saya mau berkunjung ke tempat saudara. Ya. Atau sebagainya, ada kesibukan. Pokoknya bikin alasan, dan tentunya bukan alasan yang dusta. Tapi yang paling afdal, yang paling bagus, terus terang, sampaikan. Sampaikan dengan dalil, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik. Maaf Ustaz, mau dibacakan berita di bawah ini. Semoga barakah untuk umat. Menteri Urusan Wanita Australia, Robin McSweeney, berbicara tentang burqa. Burqa itu cadar, ya. Dan menyebutkan sebagai alien dan tidak sesuai dengan gaya hidup Australia. Dia mengatakan, ketika wajah seseorang tidak ditunjukkan, dia berpikir bahwa mereka ditindas. Pernyataan ini dibantah oleh Ummu Jamal, seorang wanita Sydney yang sudah menggunakan burqa selama 18 tahun. Dia mengatakan, tidak ada dari para wanita yang dipaksa memakai burqa. Mereka menggunakan burqa karena ingin lebih dekat kepada Allah. Sibel, muslimah lainnya mengatakan, niqab atau cadar membuat saya merasa nyaman. Saya sembunyikan kecantikan saya untuk diri saya dan untuk suami saya. Ya. Dan ini sudah merupakan karakter orang-orang kafir. Ya. Diakibatkan karena ketidakpahaman mereka terhadap Islam. Atau mereka sudah paham, cuma memang sengaja mau menghancurkan Islam atau memperburuk citra Islam. Iya. Ini tidak diragukan lagi adalah bentuk kekafiran mereka dari sisi yang lain, di samping kekafiran-kekafiran yang sudah ada. Iya. Maka janganlah seorang muslim itu mengikuti sifat-sifat mereka, ya, dalam menghina syariat atau menolak syariat. Walaupun mungkin kita belum memahami apa sih hikmahnya satu syariat yang Allah tetapkan atas kita. Apakah ada manfaatnya atau tidak? Tetapi kita tidak boleh menolak syariat tersebut, apalagi sampai menjelek-jelekannya. Baik. Dan orang yang menjalankan syariat itu telah merasakan manfaatnya, ya, seperti komentar dari Ummu Jamal dan Sibel di sini. Wanita muslimah yang menjalankan syariat tersebut. Dan telah kita jelaskan kemarin bagaimana hukum muslimah tinggal di negeri kafir. Iya, itu dengan syarat-syarat yang ketat. Di antaranya, dia mampu menjalankan syariat dan dia memiliki ilmu dan iman untuk menolak syubhat dan syahwat. Ini buktinya. Ya, syubhat. Bukan dari orang-orang awam di kalangan mereka, tapi dari kalangan pejabat. Iya. Kalau yang terjadi seperti di Perancis, wanita-wanita muslimah dilarang berjilbab ketika keluar, maka haram tinggal di negeri seperti ini. Ya. Alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha, bukankah bumi itu luas sehingga engkau bisa berhijrah ke sana? Jadi Allah tidak menerima alasan seorang wanita muslimah tidak bisa memakai jilbab dengan alasan pemerintah melarang hijrah. Ya. Insyaallah taala bisa ada yang menerima di sini. Ustaz di Banjarsari ada namanya tokonya Ar-Rahman. Ada tokoh namanya Ar-Rahman dan Aloha. Apa boleh dengan nama tersebut? Kalau Ar-Rahman jelas tidak boleh digunakan untuk nama makhluk. Adapun Aloha, apa makna Aloha? Kalau Allah jelas tidak bisa. Ya. Tapi kalau Aloha, tidak ada maknanya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas-jelas pakai nama Allah. Ya. Ar-Rahman jelas tidak boleh. Baik nama tokoh, nama orang, ya, atau nama makhluk yang lainnya. Kalau enggak boleh, kemudian pemiliknya telah dinasihati dan menolaknya, apa enggak apa-apa, amar ma'ruf, kita copot saja layar spanduknya dan kita bakar tokonya. Ya. Tidak boleh melakukan yang seperti itu kecuali pemerintah kaum muslimin. Bagi kita cukup menasihati. Dia mau dengar alhamdulillah, dia tidak mau dengar sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan laporkan kepada pemerintah. Karena sudah ada pasal pelecehan agama, penghinaan agama dalam hukum Indonesia. Laporkan. Ini tidak boleh. Iya. Baik. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kelebihan dan kekurangan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.